Mulane diarani ana bahsul masail. Masalah itu kalau dibahas tetep diarani intelek. Senajan to ora tau ana solusine. Mulane dhisik muktamar NU cek Muhammadiyah ger hukumnya bang gimana? Mesti kaule telu ae boleh. Sing sitoke bebas tekas haram. Sing loro awur-awuran halal. Sing telu bebas hati-hati jare subhat. Wes wong Indonesia iku halal haram napa? Subhat. Mulai di sini, mulai muktamar pertama 26 sampai saat ini 2010. Tapi baru kayak dibahas terjadi intelek. Mergo kiai sing lugu-lugu tak kok. Pasti bank piye toh? Akhirnya ono pakar bank kan nerang no. Berarti benten ya, bank riyen. Tapi lumayan jadi paham. Misalnya ngeten, kalau beberapa kali ikut. Ya. Dulu itu kenapa riba begitu dihujat? Mergo kaitannya pancen wong melarat, utang wong suke, ben kelar mangan. Nggih, wong melarat, utang wong sugih ben kelar mangan. Fakul lama zada fil ajal zada napa fir riba. Jadi misalnya kula utang jenengan 100.000 nggo mangan. Janjine seminggu bayar, jebule ra iso bayar, ditambahi bungane 120 nganti 140. Intine ku terus riba begitu dihujat pangeran, wong ngutangi wong melarat kok arep-arep dibungani, ora meres kere. Wong kere kok diper bareng bank diwalik, wong melarat malah ora iso utang bank. Wong syarat utamane nganggo jami. Sing uta utang wong su, nggih, bareng kiai ini diterang. Dados bank duit negara, Mbah. Nggih, duit negara. Jumlahnya miliaran triliunan. Niku sing saged utang tiang-tiang sugih, terutama Cina-cina niku. Lah niku nak jenengan haramno ngangge bunga, berarti nyaure lawaran lho, Mbah. Negara ora untung. Enak ngoten benten. Mergo dene eman ana Cina enak-enak entuk utang kok ora bayar. Bah. Dadi kowe nak ngarapno bunga nemen-nemen iki nguntungno Cina, mergo tukang utang bank ora mbok wajibno bayar bunga. Mikir ya lho, hukum kok nguntungno napa? Cina. Berarti benten Gus, benten Pak. Ndak, artine sing penting niki balik teng pentinge ulama omong. Lah gunane yo ngomong niku. Ya akhirnya tetap ora putus, tapi kan lumayan. Ono proses intelektual, ono proses transfer informasi, ono proses pendidikan. Ngomong yo penting. Tapi sing bermutu lho, mau kan value diril alim ora jahil lho. Anak jahil ngomong malah ngacokno masalah. Wong alim yo ngalim, ngalim yo yo ngalim. Jadi tetap penting. Dulu tuh orang tidak tahu yang namanya intelijen itu apa, konspirasi itu apa. Gara-gara dibokas, bakas, akhirnya uang roh. Coba berapa ilmu yang karena didiskusikan di TV, karena ada dialog ini, orang tetap menjadi intelek. Tetap mau hikmah, tetap mau apa? Hikmah. Dan itu tradisinya Quran hadis. Sesuatu itu didiskusikan, diulang-ulang. Bahkan Quran piyambak beberapa kali satu ayat sampai fabi ayi alai robbikum mana apa? Tiga ribuan diulang-ulang. Nanti kalau seneng Gus Jeru rakok perkara mesti bener gitu. Nge seneng ngomong nih. Nah serang ngomong bahaya. Karena itu tadi bagian dari memantik diskusi, memicu apa? Diskusi. Kamu ndak harus setuju. Misalnya beliau dukung Ahmadiyah, ragu tuh setuju. Mau sampai nanti apa? Ahmadiyah. Tapi cara bahasa nih Gus Jeru dalam istilah hukum hak asasi manusia, dia ini selera dukung Ahmadiyah, dukung hak asasi manusia repot, orang sambung dah. Cek sambung, cek rasa sambung, pokoknya dibagas-bagas dari roh. Akhirnya oke, okay, NU tahu, oh Ahmadiyah gue ono tuh jebule. Kesa urip-uripe dene ki RT ra tahu krungu makhluk jenenge Ahmadiyah. Bareng krungu langsung anti. Bareng anti, lho Mbah kok jenengan anti. Wah, Ahmadiyah pokoknya sesat ngene-ngene. Lah, wonten lho. Ono jarene TV ono. Adal dene dhewe ra tahu roh. Yo barokahe diskusi. Sekarang itu masalah riba diperdebatkan karena ada nilai intrinsik, nilai normal yang rusak. Misalnya begini, kalau sering diskusi fikih misalnya begini. Mbah nak riba itu haram total dengan makna bunga, itu ya repot. Masalahnya ada nilai bunga yang setara dengan nilai murni. Misalnya begini. Tahun 70 jenengan diutang 1000 rupiah. 2006 disaur 1000 rupiah ya selangit mbek bumi. Tahun 70 wong iso ngutangi 1000 rupiah iku adol pitik jago. Saiki 1000 rupiah iku ora entuk pangane pitik jago. Kula menangi tahun 84 niku keluarga kula kaji niku jek adol sapi loro. Padahal kajine mok 6 juta. Saiki kaji 30 juta mok butuh adol sapi telu sapi pak. Zaman tahun 84 itu wong adol sapi 6 untuk kaji sapi 6 sampai 10. Saiki 30 juta mok butuh adol sapi pak. Papat. Artinya apa? Nilai uang itu enggak terkendali. Mulane cara wong desa-desa. Gus kaji saiki luwih murah timbang dhisik. Ibu kula cerita zaman mbah kula haji niku entek sapi nganti 16. Terus era pesawat entek sapi 6 sampai 7. Sakniki 30 juta mung entek sapi minten sekawan. Artinya misalnya uang tahun 80 diutang 7 juta. Sekarang 2010 kon nyaur 7 juta. Tapi ya tetap tidak adil. Nggih, tetap napa? Tidak adil. Mbok ya pakai krus dan krus ini diakui oleh Islam. Gini ku kalau dalam masalah begitu disuruh pakai krus emas. Jadi uang 20 juta atau 2 juta itu saat itu mendapat emas berapa gram? Di krus nggak gini apa? Emas. Nah sekarang kalau 2010 ya emas itu berapa? Sebab itu dalam ekonomi Islam, dalam fikih-fikih, fulus itu tidak pernah dihitung sebagai mata uang. Wa in rojat rawajan nukut, meskipun berlaku kayak uang emas. Sing dihitung tetap apa? Emas. Dan ternyata di bank-bank dunia sampai sekarang yang dihitung juga krus napa? Emas. Lah coba dalam masalah kayak gini terus kamu samakan dengan riba dengan arti bunga ini kan beda sekali. Itu kan penyusutan faktor deflasi, faktor pengurangan nilai uang. Loh nggih to nggih. Misale sampean diutang tahun 80, diutang 2 juta. Tahun 2010 disaur 2,5 juta, terus kowe ngukumi sing 500.000 riba mergo nambahi jare sing ngutangi tambah apa ya cek rugi aku 2 juta dhisik 2 juta saiki tengah saiki ku jek akeh 2 juta mbok arani riba gak trimo tenan lho kok mbok arani riba ku piye wong aku cek rugi kok mbok arani apa riba wong dhisik aku ngutangi kowe 2 juta wis adol sapi saiki 2 juta untuk wedhus misalnya. Lah baru kayak diskusi ini kalau buatan tentang hukum loh ini tidak saya dalam konteks tentang hukum buatan baru kayak diskusi akhirnya kiai kiai kurang masalah yang terjadi dalam sistem keuangan berarti benten gus ya benten akhirnya ono lahir kaul subhat ya gus ono subhat wah akhirnya boleh di saya kerana basul wasail masalah riba itu haram halal subhat. Nah, anak sing halal diputusi, kenekatan. Niku gak ono ulama senekat itu. Iku iseng, mboten ngara ono riba halal muhal. Tapi masalahnya riba dengan sistem perbankan sesuatu yang dulu-dulunya memang beda. Dhisik wong kere utang nggo mangan. Saiki sing iso utang kudu wong sugih. Wong syarat awal kudu ngangge napa? Sertifikat ngangge jaminan. Ki kowe mau 30% saka nilai napa? Agunan. Faham ini ku pentingnya apa? Idza dhaharatul fitan wal bid'ah falyudhiril alim apa? Ilmu. Sudah gitu sebetulnya nih, dalam utang piutang wong kampung itu ada solusi yang tidak riba tapi baik. Kulon beberapa kali mutusno sengketa iku tangga-tangga kulon wis kathah di masalah ngoten. Misale pamane ngutangi adike dienggo kawine ponakane. Biasanya kan didol pedet mbok sapi. Walhasil tahun 90 Gus kulon tahun 90 diutangi 600.000. Riyen niku tak dolo pedet. Lho saiki 2010 apa disaur 600.000. Niku hukume piye, Gus? Ya kowe dhisik ngutangi adol pedet ya kok nyaur pedet. Tenan disaur pedet tenan ya payu 1,5 juta tenan. Faham ya? Kita harus adil. Itu tidak riba. Nggih kula kandhani. Misale termasuk riba, gelem ra gelem kudu jenengan ikhlasno. Piye wae kakake sampean iso ngutangi sampean baro kaya adol pedet. Dhuwit 600.000 wujude adol pedet. Dek saiki sahur pedet ae nek kowe ora kuwatir. Dene yo ngakoni adik nggih Gus Rian didol pedet. Ternyata di sahur pedet dadi 1,5 juta nganti 2 juta. Toh jelas-jelas Nabi dawuh khiyarukum ahsanukum qadoan. Sing apik sing utang ku tau di diri. Iku Nabi nate utang pedet di sahur sapi. Nggih Nabi nate utang pedet di sahur napa? Sapi. Ketika sahabat ndak mau nerima ya Rasulullah yang saya pinjemkan ke jinan itu pedet. Ora, aku wong apik. Nah, apik ku nak nyaur diluwahi jarene. Aku wong apik, wong pilihan. mau pilihanu ning dinggon ya ngluweh ngluwehi itu sono dawuh khiyarukum ahsanukum qadaa. Dadi kowe nak ngaramno riba nemen-nemen niku mendukung gerakan medit. Ya catet nggih. Kowe ngaramno riba gerakno pasukan medit. Nguntungno Cina sing gawa dhuwit negara. Dadi cara bahasa kasare ngeten. Umat Islam ngringano bebane Cina. Mergo nak utang bank ra usah bayar bunga. Gelem kowe nguntungno. Mikir ya bolak-balik barokah diskusi. Berarti kalau munamuni bank haram ya rada keliru guys. Sebenarnya sing untung Cina. Lah masane jenengan sing untung sinten nanti. Ya barokahe napa? Diskusi. Makanya kalau nyuwun jamaah teng mriki nemu sinten mawon. Orang itu harus jangan merasa pinter sendiri, harus mau berwacana, berdiskusi. Ojo sinau dhewe nang kuamar pepeh kitabe kuno baleni kuno terus ora paling bener muga sakral. Pemenen lampune ublek terus kok sakral-sakral lo dhewe. Kadang kita itu kultus itu karena fisik juga ada dukun yang desa ngisor pring rata waduh sama ini muandi tapi nak us nih goni lobby hotel muacak gue HP sama ini us gak mandi lego jenenge uang gue kena justifikasi kena apa gue ngotot niku menuso banyak ngotot niku seakan-akan diskusi modern itu pasti sekuler yang salah pasti benar tidak bisa begitu bapak dukun ngisor kali ngisor wet golek ane wangel, mobil reisos, sepeda motor, gak iso. Wonge rata wadus, wotak wadus. Sanjen sawangane mandi tenan. Jajal kowe ning dukun, HP-ne wis 3G, omahe rumpesi, sawangane kan rapati napa? Mandi. Padahal iso wae kowe mandi timbang sing ning isor napa? Kali. Nah, tapi manusia itu mudah terjuges di. Wong salaf sing pegaweane ning omah baleni kuno sinau kitab-kitab kuno sawangane mesti wong bener sementara sing modern ita itu gawe organisasi nyelametno umat sawangane wong mlete tapi sawae cara Allah bener sing ita itu mergo sing ita itu elek-elek lae sing ngrumati umat Kanjeng Nabi sing ning omah terus egois ngurusi awake dhewe paham ya cek barokah sing ita itu ijek ngurusi wong akeh khairun nas anfa'uhum linnas sing tengok-tengokne ngomah kok nang ngurusi awake dhewe paham ya? Meskipun tetap wong soleh lho nggih, tapi tingkat kesolehane tetap tinggi sing anfa'uhum linnas. Lah tiyang-tiyang ngeten terus dijak diskusi ya kaget terus. Napa? Ya tapi alhamdulillah nek kula jek do purun tiyang-tiyang ngoten purun. Ki kula ya termasuk kiye modern sing ikhlas. Kok wong ikhlas ora hawane, dadi ora kula nek modernan tiyang-tiyang sepuh nak tak jek diskusi kula nu jek purun. Mergawane bawa akhirat kula modern aja bawa akhirat. Ora kaya sampeyan yo tenan bawa donya tenan. Paham ya, jangan makanya nggih. Tenggene Quran istilah-istilah riba itu mesti ekstrim karena dulu konteksnya itu begitu. Tapi sekarang masalah riba, masalah bunga macam-macam wis konteksnya luas. Kita tidak akan mengatakan riba itu halal, tidak akan mengatakan riba itu halal, ya tidak akan. Tapi kita tetap bilang konteksnya apa, dalam masalah apa. Sehingga kita kalau ada bahsul masalah harus detail, riba yang kayak apa. Faham ya? Riba yang kayak apa. Mungkin kalau kita ngaji kitab-kitab fikih besar tuh riba ya sampai telu, sampai papat, bagiannya sampai pitu. Nak ning matan wis telu, sarai sudah di enam. Sarai-sarai sudah di pitu. Padahal ning matane judule waqsamu riba salah satu salamat nak matan wis telu iku sarai iso 8 sarai iso 10 iso ditebak nggih secara intelektual nalar intelektual saged apa